kesetiaan masih ada, setidaknya menjadi cita-cita. Itu sebabnya aku di sini menemanimu. Siang malam ku berjaga di relung hatimu, di dalam benakmu, di setiap langkah. Mudah-mudahan begitu. Silakan engkau tertawa sepuas hatimu. Takkan pernah berpaling karena hinaan itu. Bahagia rasanya lihat engkau bahagia. Berduka rasanya kalau engkau berduka. Untuk pengabdi, lagu para pengabdi di puncak gunung, di tengah-tengah samudra, di dalam limbah, di kebingungan desa dan kota. Ya ya ya ya ya. Untuk pengabdi, lagu para pengabdi di puncak gunung, di tengah-tengah samudra, di dalam rimba, di kebingungan desa dan kota. Ya ya ya ya ya. Silakan engkau tertawa sepuas hati. Takkan pernah berpaling karena hinaan itu. Bahagia rasanya lihat engkau bahagia. Berduka rasanya kalau engkau berduka.